gambarkan tanda tanya yang membisu saat ku raih keputusanku melepas cintamu. Tanyakanlah pada hatimu, haruskah kita mencoba bertahan di dalam cinta walaupun kita telah tahu. Sudahi semua, kau coba.